Spesial request dari Putra Bahari. Goyang nahkoda dari Putra Bahari dan Big Bossnya. Sampai Mas Erwin dari Putra Bahari. Mas Erwin kembaran.